Yang satu ini artis yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti, ya. Yuk kita kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva New